Saudara Arta Kelola, persembahan Radio Singapura Internasional kali ini akan membahas soal bagaimanakah kita merencanakan untuk berhutang. Perencanaan berhutang ini sangat penting karena erat kaitannya dengan target-target yang akan kita capai yang biasanya kita sudah rancang di awal tahun. Nah, kata Presiden Direktur Karim Business Consulting, Adi Warman Karim, dalam Arta Kelola persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia edisi ini, berhutang mesti harus dari jauh-jauh hari kepada mereka yang bisa dipinjami uang. Mengapa demikian? Simak penjelasan Presiden Direktur Karim Business Consulting, Adi Warman Karim berikut ini. Kita memikirkan sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk menutupi kebutuhan kita. Ini sangat penting sekali, artinya kalau kita sadari hal ini sejak bulan Januari, sejak awal-awal tahun. Mengapa? Karena biasanya ketika kita membiarkan hal ini berlarut-larut, kita tidak mengambil action apapun, padahal kita sudah tahu persis bahwa kita akan meminta atau terpaksa harus menggunakan sumber dana dari pihak lain, biasanya semakin mendadak kita minta, semakin kecil probabilitanya kita mendapatkan dana tersebut. Makin sulit kalau kita meminta pinjaman dari pihak lain dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu yang sangat mepet. Oleh karena itu, biasanya walaupun kita baru memerlukan uangnya itu pada bulan Juni, Juli, Agustus, tapi dari awal-awal kita coba buat komitmen dengan pihak-pihak tertentu, misalnya dengan kakak, dengan adik, atau dengan paman, dengan tante, atau dengan orang tua, atau dengan sahabat di kantor, atau dengan kantor, dengan fasilitas kantor yang ada, kita coba sudah buat komitmen, sehingga mereka-mereka yang nantinya akan kita mintai pertolongan untuk memenuhi kebutuhan kita itu, sejak awal juga sudah bisa melakukan perencanaan untuk menolong kita. Jadi bukan saja perencanaan itu dilakukan oleh kita, tapi juga orang yang akan kita mintai pertolongan. Ini juga telah membuat perencanaan untuk hal itu. Memang kadang-kadang kita terasa berat mengucapkannya karena toh masih lama, kadang-kadang begitu. Dan itu adalah satu kelemahan yang biasanya muncul di budaya bangsa-bangsa tertentu di mana kita jalan aja dulu, mudah-mudahan nanti ada rezeki di tengah jalan. Nah, ini betul juga ada rezeki di tengah jalan, tapi tidak ada salahnya kan, kalau sejak awal sudah kita buat komitmen-komitmen dengan pihak-pihak lain, sehingga mereka pun telah menyiapkan diri, in case di tengah jalan nanti ada rezeki lainnya, tentu bisa kita bilang terima kasih komitmennya, kita tidak perlukan lagi. Jadi ibaratnya orang jatuh tuh, tempat jatuhnya udah kita siapin yang empuk gitu loh. Seandainya pun ada nggak ada rezeki lainnya, ya kita jatuhnya jaringnya, pengamannya sudah kita siapin. Demikianlah saudara saran-saran dari Presiden Direktur Karim Business Consulting, Adi Warman Karim, mengenai bagaimanakah kita melakukan perencanaan sekiranya kita hendak berhutang kepada seseorang atau lembaga keuangan lainnya, agar dengan demikian target-target yang kita inginkan bisa tercapai selama tahun 2007 ini sesuai dengan rancangan kita sendiri. Sekian Arta Kelola edisi ini, persembahan Radio Singapura Internasional Siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami www.rsi.sg/indonesian. Pertanyaan mengenai bagaimanakah cara mengelola keuangan Anda dan keluarga Anda, silakan layangkan pertanyaan itu ke email kami indonesia@rsi.com.sg. Untuk sekarang, saya Budi Setiawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.